بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Sekarang kita masuk pada silsilah nasihat yang ke-24 dari risalah An-Nasaih Al-Musalsalah. Fa aqul silsilatu nasihati li thullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-24. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Al-An'am ayat yang ke-55. Yang artinya, dan demikianlah kami memperinci, mentafsil ayat-ayat, dan supaya jelas jalannya orang-orang yang mujrimin. Aqul Allahu ta'ala qad bayyana fi kitabihi sabilal mu'minina mufassalatan wa sabilal mujrimina mufassalatan. Allah tabaraka wa ta'ala telah menjelaskan dalam kitab sucinya jalannya orang-orang yang beriman dengan rinci. Dan juga jalannya orang-orang yang mujrim dengan terperinci. Rinci. Ini jalannya kaum mukminin, ini jalannya kaum mujrimin. Wa'aqibataha ula'i mufassalatan wa'aqibataha ula'i mufassalah. Juga Allah telah menjelaskan akibat mereka-mereka yang mukmin dengan terperinci. Dan akibat mereka-mereka yang mujrim juga terperinci. Wa a'malaha ula'i wa a'malaha ula'. Juga Allah menjelaskan tentang amalan-amalan mereka yang mukmin dan amal-amal mereka yang mujrim. Ini amalannya kaum mukminin, yang itu amalannya kaum mujrimin. Rinci. Wa awliya'aha ula'i wa awliya'aha ula'. Juga wali-wali, teman-teman dekat, para penolong, para pembela mereka, mereka yang mukmin dan mereka-mereka yang mujrim. Wa khudlanahu liha'ula'i wa taufiqahu liha'ula'. Dan Allah juga telah menjelaskan bagaimana Allah mengkhudlan, merendahkan, menghinakan mereka, mereka yang mujrim. Dan Allah berikan taufik kepada mereka, mereka yang mukmin. Wal asbab allati waffaqa biha haula wal asbab allati khadhala biha haula. Juga Allah telah menjelaskan sebab-sebab yang dengan itu Allah memberikan taufik kepada mereka, mereka yang mukmin. Dan juga menjelaskan sebab-sebab yang dengan itu Allah merendahkan, Allah menghinakan mereka, mereka yang mujrim. Wajala subhanahu al-amraini fi kitabihi wa kashafahuma wa awdahahuma wa bayyanahuma ghayatal bayan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjala, jeli, jelas. Ya, memperjelas dua perkara tadi dalam kesucinya. Wa kasyafahuma, Allah menyibak keduanya. Wa awdahahuma, Allah menerangkan keduanya. Wa bayyanahuma ghayal bayan. Dan Allah menjelaskan keduanya dengan penjelasan yang puncak, yang jelas, yang gamblang. Tentang masing-masing dua biat tadi. Hatta syahadathumul basair kamusyahadatil abasari lidhiyai wadh-dhalam. Hingga kedua perkara di atas disaksikan oleh basirah, oleh mata hati. sebagaimana al-absar, mata kepala ini menyaksikan yang terang dan yang gelap. Betul-betul gamblang, jelas semuanya itu. Rinci, detail. Ini yang hak, ini yang batil. Ini ahlul hak, ini ahlul batil. Ini mukmin, ini mujrimin. Ini amalnya mereka mukmin, ini amal mereka yang mujrim. Semuanya jelas dan gamblang. Disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Dan juga dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau. Juga dijabarkan oleh para ulama-una, salafuna salih dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama rabbaniyin a'immatul huda dari masa ke masa. Sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah nanti, mereka telah menjabarkan itu semua dengan terperinci. Ada dalam Alkitab, ada dalam hadis Rasul dalam sunnah beliau, dan ada di kitab-kitab para ulama ussunnah semua yang ada. Jelas dan gamblang. Aqul fal 'alimuna billahi wa kitabihi wa dinihi 'arafu sabilal mu'minina ma'rifatan tafsiliyatan wa sabilal mujrimina ma'rifatan tafsiliyatan. Maka orang-orang yang alim, yang mengerti tentang Allah, tentang kitab sucinya, tentang agamanya, yang alim ini, mereka mengetahui jalannya mukminin dengan pengetahuan yang rinci, yang detail, dengan ilmu yang rinci, yang detail. Dan mereka juga mengenali jalannya mujrimin dengan pengetahuan dan ilmu yang rinci, yang detail. Dibimbing dengan ayat, hadis, keterangan para ulama. Mengenalinya, ma'rifahnya itu ilmiah. Dengan hujjah, ayatnya, hadisnya, kalam ulama, ini jalannya mukminin, ini jalannya mujrimin. Fastabanat lahumus sabilani kama yastabinu lissaliki at-tariqul musilu ila maqsudih. Maka menjadi jelas bagi mereka dua jalan di atas. Sebagaimana menjadi jelas bagi orang yang menempuh jalan lisalik, untuk yang menempuh, jelas bagi dia jalan yang menyampaikan kepada maksudnya. Gamblang. Wat tariqu al-musilu ilal halakah. Dan jelas pula bagi dia jalan yang menyampaikan kepada kehancurannya. Fahaulai a'lamul khalqi wa anfa'uhum linnasi wa ansahuhum lahu. Maka mereka-mereka inilah makhluk Allah yang paling alim. Makhluk Allah yang paling bermanfaat untuk umat manusia. Makhluk Allah yang paling menasihati umat manusia. Jadi mereka tidak semata-mata ma'rifah dan ilmu tentang dua jalan tadi. Tetapi mereka juga ada imtisal. Ya, terkait dengan sabilul mujrimin. Mereka mengilmuinya. Mereka mengamalkannya. Mereka tamasuk dengannya dan mendakwahkannya. Terkait dengan sabil mujrimin, mereka kenali, mereka ketahui, mereka ilmui untuk menjauh daripadanya, untuk meninggalkannya, untuk melarang umat manusia, mentahdir umat manusia daripadanya. Sehingga secara ilmu paling alim juga bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, juga memberikan nasihat kepada pihak yang lain. Wahumul adillaul hudat. Dan mereka itulah para petunjuk, pemberi petunjuk, dalil-dalil dan para hadi yang memberikan hidayah, bayan, penjelasan kepada umat. Mereka dari kalangan para ulama ar-rabbaniyun, dari kalangan para tulabul ilm al-amilun, dari kalangan muslimin al-mu'minin as-sadiqun. Inilah hamba Allah yang terbaik. Aqul wan-nasu fi hadzal mawdhi'i arba'atu asnaf. Dan umat manusia pada tempat ini, pada bab ini, ada empat jenis terkait dengan masalah ma'rifatul haq dan ma'rifatul batil, terkait dengan ma'rifatu sabilil mu'minin dan ma'rifatu sabilil mujrimin. Ada empat jenis orang. As-sinful awal yang pertama adalah man istabana lahu sabilul mu'minin wa sabilul mujrimin ala tafsil ilman wa amalan. Pihak yang jelas bagi dia jalannya mukminin dan jalannya mujrimin secara terperinci, secara ilmunya dan amalnya. Wahaulai a'lamul khalqi, maka mereka inilah makhluk yang paling alim, makhluk Allah yang paling berilm, yang disebutkan barusan. Rinci. Sehingga dia mengkaji usul sunnah, usul al-haq, usul Islam. Dia kaji itu, prinsip-prinsip tadi itu. Dalam perkara akidah, perkara tauhid, keimanan, perkara sunnah, perkara ibadah, perkara dakwah, perkara muamalah, perkara akhlak. Sudah rinci. Diilmui, diamalkan sama mereka. Juga mengkaji terkait dengan usul syar, dasar-dasar kejelekan, penyimpangan-penyimpangan. Mereka mengkaji kekufuran, apa itu syirik, apa itu bid'ah, apa itu penyimpangan-penyimpangan, apa itu penyimpangan-penyimpangan dalam perkara ibadah, penyimpangan dalam perkara dakwah, akhlak yang tercela. Mereka kaji semua itu, rinci secara ilmiah dan ditinggalkan. Ilmu wa amal. As-sinfun tsani. Jenis yang kedua adalah man amiyat anhu as-sabilan min ashbahil an'am. Pihak yang buta daripadanya, terbutakan daripadanya dua jalan tadi. Dari kalangan orang-orang yang mirip kayak hewan ternak. Al-haq tidak paham. Jalannya mukminin tidak paham, prinsip-prinsip agama tidak paham, bimbingan-bimbingan agama tidak paham. Tidak pula mengerti tentang sabilul mujrimin. Mereka ini seperti al-an'am, balhum awal. Mereka sebagaimana hewan ternak, bakal lebih sesat lagi. Tapi secara kenyataannya, wahaulai bisabilil mujrimina akhas. Mereka-mereka ini secara realnya, secara kenyataannya dalam kehidupan mereka, mereka lebih khusus menjalankan jalannya orang-orang yang mujrim. Walaha aslak, dan lebih menempuh jalannya mujrim. Karena kebutaan tadi, kejahilan tadi, lebih banyak ke arah sana. Ini yang paling jelek. Makhluk Allah yang paling rendah, yang paling hina, na'udzubillah. As-sinfu tsalits, yang ketiga. Man sarafa inayatahu ila ma'rifati sabilil mu'minina duna diddiha. Pihak yang memfokuskan, memalingkan perhatian dia kepada mengilmui, mengetahui jalannya orang-orang mukmin tanpa lawannya. Sehingga dia belajar, mengkaji, tapi fokus kepada bimbingan Islam, prinsip-prinsip sunnah, ya, prinsip-prinsip al-haq, jalannya mukminin, rinci. Rinci. tapi tidak memperinci, tidak mengilmui secara rinci lawannya. Tidak mengetahui lebih terperinci tentang jalannya kaum mujrimin. Fahuwa ya'rifu biddaha min haythul jumlatu wal mukhalafah. Dia hanya mengenali, mengetahui lawannya, lawan dari jalannya mukminin secara global saja dan tahu secara mukhalafah. Ini menyelisihi begitu. Secara global. Wa anna kullama khalafa sabilal mu'minina fahuwa batil. Dan dia mengenali bahwa segala sesuatu yang menyelisihi jalannya mukminin itu batil. Tahu secara global demikian. Wa illam yatasawwarhu ala tafsil. Walaupun belum atau tidak tergambar pada dia secara terperinci. Tahu secara global. Yang menyelisih prinsip ini batil. Yang menyelisih prinsip ini maka dia menyimpang. Tahu. Secara global saja. Tidak paham rincian dan detail penyimpangan-penyimpangan tadi. Bal idza sami'a syai'an mimma yukhalifu sabila al-mu'minina. Sarafa sam'ahu anhu. Bahkan ketika dia mendengarkan sesuatu dari perkara-perkara yang menyelisihi jalannya kaum mukminin, dia akan palingkan telinganya daripadanya. Tidak mau dengar dia. Walam yusghil nafsahu bifahmihi wa ma'rifati wajhi butlanih. Namun juga di sisi yang lain, dia tidak mau menyibukkan dirinya untuk memahami perkara yang menyimpang tadi. Dan tidak mau mengenali sisi kebatilannya. Tahu, ini menyimpang. Ini keliru. Sesat. Sudah. Dia tidak mau mendengar. Tidak mau tahu sudah. Ini menyimpang. Tidak mau menerima dia. Tapi juga tidak punya hasrat, tidak punya keinginan yang kuat untuk mengenali sisi batilnya mana, kenapa kok batil, bagaimana model batilnya, bagaimana modus-modusnya, bagaimana ragam trik-trik makar-makar mereka. Tidak dirinci sama dia. Hingga tahu secara global saja. Wa ha'ula'i bi manzilati man salimat nafsuhu min iradati syahawat falam takhtur bi qalbihi walam tad'uhu ilaiha nafsuh. Maka tipe seperti ini, orang yang seperti ini, kedudukannya, manzilahnya, seperti seseorang yang dirinya selamat dari keinginan-keinginan untuk mengerjakan perkara syahwat. Maka sedikitpun syahwat itu tidak terbersih dalam hatinya. Dan jiwanya tidak terdorong untuk melakukan perkara syahwat tadi. Selamat dari semua tadi. Bi khilafis sinfil awal, berbeda dengan jenis yang pertama tadi yang mengerti juga perkara yang batil dengan terperinci, dengan detail sisi batilnya apa, kesalahannya apa, penyimpangannya apa. Fa innahum ya'rifunaha. Maka sesungguhnya mereka tipe yang pertama tadi mengenali syahwat itu. Tahu perkara syahwat, perkara syubhat. Wa tamilu ilaiha nufusuhum. Bahkan mungkin jiwa-jiwa mereka condong ke arah sana. Ya, terdorong untuk mengerjakan syahwat tadi atau meyakini syubhat tadi, tetapi wayujahidunaha ala tarkiha lillah. Tapi mereka bermujahadah, perang, jihad melawan hawa nafsu supaya mau meninggalkan syahwat tadi, meninggalkan syubhat tadi, lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini yang afdal. Sehingga dia mengenali al-batil gitu. Dan meninggalkan, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan al-batil tadi. Sementara yang tipe yang ketika kita bahas sekarang ini batil. Sedikit pun tidak pernah berpengalaman untuk menangani yang batil dan segala macam, tidak ada. Semata-mata dia selamat dari syahwat dan syubhat, gitu aja. Tipe yang ketiga ini bagus, cuman kurang. Dan secara pengalaman dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam majmu' kutub wa rasad dan fatwa beliau juz yang ke-14. Secara pengalamannya, orang-orang yang seperti ini terkadang tidak sadar ketika disusupkan kepada dia perkara-perkara yang batil, dibungkus, dipoles dengan perkara yang hak, tidak sadar kena. Ya, tipe yang ketiga ini pula barakallahu fikum terkadang tidak sadar ketika ahlul batil, ketika ahlul fitnah, ketika orang yang menyimpang menyampaikan kepada dia tentang batilnya mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, tapi dibungkus dengan perkara-perkara yang indah, mendapatkan rekomendasi dari mereka-mereka ini, dia merekomendasi mereka, merekomendasi amalnya mereka, merekomendasi pemahaman mereka, karena ngertinya itu baik secara bahirnya. Tidak paham terkait dengan trik-trik makar-makar terselubung dari kalangan ahli fitnah tadi. Seringkalinya dimanfaatkan oleh ahli fitnah, dimanfaatkan oleh ahli walalah. Walaupun ketika diingatkan ada yang tersadar, ada yang teringat, sehingga dia kemudian menjelaskan lebih rinci lagi al-batil tersebut. Sehingga terkadang punya dua kaul. Kaul pertama memuji, memberikan tazkiyah, merekomendasi, dikarenakan tidak ngerti. Begitu jelas, ya muncul semangat dia untuk membela yang hak dan menjelaskan tentang al-batil yang ditampakkan di hadapan dia sebagai al-hak. Ada rawannya, begitu, ada sisi bahayanya. Secara umum dia bagus. As-sinfur rabi', tipe yang keempat adalah arafa. Itu bukan arafat, taknya dihilangkan. Arafa sabila syarri wal bid'i wal kufri mufassalatan wa sabila al mu'minina mujmalatan. Yang keempat adalah orang yang mengetahui jalannya, jalan-jalan kejelekan, kejahatan, jalan-jalan bid'ah, kekufuran secara terperinci. Dan dia mengenali jalannya mukminin secara global. Semangat dia. Tahu dia seluk-beluk kejahatan, seluk-beluk kejelekan, keburukan, seluk-beluk perkara bid'ah, bid'ah penyimpangan, penyimpangan ahli bid'ah, kelompok-kelompok bid'ah. Seluruh kekufuran, orang-orang kafir, syirikan, kaum musyrikin, ragam kesyirikan, praktek kesyirikan, rinci, detail, dia tahu semua itu. Namun dia mengenali jalan mukminin, mengenali jalannya kebenaran, global saja. Wahada halu kathirin mimman i'tana bimakalatil umami wa maqalati ahli al-bid'i fa'arafa hada tafsil. Maka jenis yang keempat ini adalah keadaan, kondisi kebanyakan orang-orang yang memang dia punya perhatian, punya fokus untuk memperhatikan maqalatil umam, ucapan-ucapan umat-umat terdahulu, syubhat-syubhat mereka, ya, statement mereka, penyimpangan mereka. Dan punya perhatian dengan maqalat ahli bid'ah, ucapan-ucapannya ahli bid'ah, rinci dia. Sehingga dia mengenali itu semua dengan terperinci, detail. Walam ya'rif ma jabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Dan dia tidak mengenali, tidak mengilmui apa-apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Tidak mengilmui bimbingan Rasul dengan terperinci pula. Bal 'arafahu ma'rifatan mujmalatan. Namun dia mengenalinya, mengilmuinya secara global saja. Wa in tafassarat lahu fi ba'd al-asya', walaupun fi ba'd al-asya' dalam beberapa perkara rinci, nampak rinci bagi dia. Dalam beberapa poin, dalam beberapa pembahasan, dalam perkara beberapa bab, dia mengenali dengan rinci, tahu dengan rinci al-haq dalam bab tersebut. Tapi secara umum dia tahu secara global saja al-haq tadi, bimbingan Rasul tadi. أقول فمثل هذا الصنف maka perumpamaan jenis yang keempat ini kamathali man tasadda li ghazwil adu wa laysa indahu min as-silahi wa tursi ma yattaqi bihi nafsah. Ya, tipe yang keempat ini permisalan dia diumpamakan seperti seseorang yang tampil maju untuk perang melawan musuh, tetapi dengan tapi dia tidak memiliki senjata atau tameng yang bisa menjaga dirinya. Ngerti ini musuh, jumlahnya sekian, pasukannya sekian, sekian senjatanya, pakai senjata ini, pakai ini, pakai ini, mereka punya strategi demikian, demikian, rinci, ngerti dia tentang musuh-musuh tadi. Detail tentang informasi musuh di tangan dia. Dan dia maju perang melawan musuh-musuh tadi. Tetapi tidak dibarengi dengan senjata yang mumpuni, yang cukup untuk dirinya. Enggak disertai dengan adanya tameng-tameng yang bisa menghalangi dirinya dari serangan-serangan musuh. Fayuhsa alaihi minal halak. Maka dikhawatirkan dia ini akan binasa. Karena perang tanpa senjata, perang tanpa tameng, tanpa perisai. Betul dia mengerti informasi lengkap tentang musuh-musuhnya. Betul. Tapi kan untuk menghadapi mereka harus ada ilmunya. Dibahasakan harus ada senjatanya. Harus ada perisainya, tamengnya. Dia pun juga harus memiliki persiapan yang serupa gitu loh. Untuk mengalahkan musuh-musuh tadi. Nah, begitu pula terkait dengan tipe yang keempat ini. Betul dia mengerti detail tentang masalah kekufuran itu demikian. Ragamnya, tipenya, jenisnya, modusnya, triknya, makarnya demikian-demikian. Syirik juga demikian-demikian. Bid'ah juga demikian-demikian. Maksiat juga demikian-demikian. Penyimpangan-penyimpangan dakwah demikian-demikian-demikian. Rinci, ngerti dia. Di sisi yang sama, dia menyerang mereka, berusaha untuk mengkonter mereka, mentahdir mereka, melawan mereka, membantah mereka, begitu. Namun tidak memiliki ilmu yang cukup tentang sunnah. Tidak memiliki ilmu yang cukup tentang usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah, tentang bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad, tentang yang rinci, yang detail. Bahaya. Kalau dia semata-mata mengenali saja, labas. Dia bisa informasikan kepada orang lain yang punya ilmu. Ya. Sama seperti orang yang mengenali info musuh dengan rinci, dengan detail. Bagus. Info dia sampaikan kepada ahlul ilmi, kepada para mujahidin yang siap perang, yang tahu, yang punya senjata kan gitu. Sampai sini, bagus. Tapi yang menjadi masalah adalah ilmunya belum mapan tentang al-haq, ilmunya belum mumpuni tentang sunnah Rasulullah SAW, hanya berbekal ilmu yang rinci tentang penyimpangan-penyimpangan tadi, dia tampil untuk menghadapi mereka. Dia tampil untuk meng-counter, mentahdir, membantah mereka tadi. Yang sangat berbahaya. Yuksa alihi minal halak. Dikhawatirkan dia akan binasa. Terpelanting dia. Terkena makar-makar tadi dengan tanpa bisa menahannya atau menangkisnya atau membantahnya. Karena enggak punya senjata yang cukup. Ada sisi bagusnya. Dia mengenali al-batil rinci. Ada sisi negatifnya. Sisi bagusnya, mengetahui detail tentang perkara batil. Akan sangat bagus ketika semata-mata ma'rifah saja, mengenali saja. Kemudian sampaikan pengetahuan dia, ilmu dia tentang rincian detail batil itu kepada ahli ilmu, kepada para ulama. Akan diolah dengan baik sama mereka, dibantah dengan ilmiah oleh para ulama tadi. Dia gak usah tampil gitu. Sisi bagusnya. Sisi bahayanya ketika dia ikut tampil, membongkar, membantah, meng-counter, adu hujjah dengan ahlul batil. Ini bahaya. dikarenakan dia tidak punya ilmu yang cukup tentang sunnah dan usulus sunnah. Aqul wal maqsud. Maksud dari penjelasan panjang di atas adalah annallaha subhanahu yuhibbu an ta'rifa sabila a'da'ihi litajtaniba wa tubghida. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala suka, mencintai engkau wahai muslim, mengenali, mengetahui jalan musuh-musuhnya untuk kamu jauhi, kamu benci. Kama yuhibbu an ta'rifa sabila awliyaihi lituhibba wa tasluka. Sebagaimana Allah juga suka, Allah mencintai engkau wahai muslim, mengenali, mengilmui jalan-jalan wali-wali Allah dari kalangan mukminin untuk kamu cintai jalan tadi dan kamu tapaki, kamu telusuri, kamu tempuh jalan tadi. Lihat Al-Fawaid Al-Muqayyim Al-Jauziyah rahimahullah halaman 117 sampai halaman 120. Jadi bahasa yang saya sebutkan sini mengutip dari Al-Muqayyim dengan beberapa polesan-polesan dari saya. Tidak murni kalam Ibnu Qayyim. Tadi mengutip dari Ibnu Qayyim dan bukunya Al-Fawaid. Nah, maksudnya adalah kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang sunni salafi, itu harus menjadi yang terbaik as-sinful awal. Ya, ketika kita belajar din, belajar agama Allah Azza wa Jal, jangan semata-mata mengkaji yang hak saja. Tapi harus juga mengkaji al-batil. Al-haq kamu ilmui, kamu yakini, kamu pegangi, kamu amalkan, kamu dakwahkan. Al-batil kamu ilmui, kamu tinggalkan, kamu waspadai. Sehingga ketika kamu meninggalkannya, kamu ala bayyinah, meninggalkan al-batil di atas bukti, bayyinah, jelas, gamblang. Nah, itu dalam perkara belajar. Kalau belajarnya dengan tariqah salaf, dengan tariqah al-sunnah, pasti akan diajari semuanya. Ketika mengkaji akidah Islam misalkan. Ya, akan diterangkan, ini akidah yang benar, demikian, demikian, demikian rinci. Ini akidah yang menyimpang daripadanya, demikian, demikian, sebenarnya demikian, demikian, pananya demikian, demikian, demikian, rinci. Ketika Anda mempelajari usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah, diajarkan oleh sunnah yang rinci detail ini, usul sunnah demikian, demikian, demikian. Dan pasti akan diajarkan tentang usul dhalalah, lawan daripada itu, prinsip-prinsip penyimpangan dan kesesatan. Jelaskan pihak-pihak yang menyelisih, yang menyimpang dari prinsip sunnah yang dibahas tadi. Demikian itu pasti. Ya, mengkaji tentang asma, nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla. Terangkan bagaimana kaidah-kaidah ahlu sunnah dalam memahaminya. Diterangkan pihak-pihak yang menyimpang dalam bab ini. Terangkan bagaimana mu'attilah, bagaimana mumatsilah, bagaimana orang-orang yang menta'til, yang menolak nama dan sifatnya Allah Azza wa Jalla dari kalangan Jahmiyah, Qaramithah, Ismailiyah, Batiniyah, bagaimana Mu'tazilah, bagaimana Ash'ariyah, bagaimana Kullabiyah, Maturidiyah, ila akhirih. Dibahas panjang. Dijelaskan ini hak, ini yang batil. Begitu pula ketika membahas semua ilmu-ilmu yang ada. Pembahasan masalah tafsir, pembahasan masalah hadis, masalah fiqh, pembahasan masalah akhlak, akan dijelaskan ini yang hak rinci. Ini yang batil rinci untuk diwaspadai. Itu tariqahnya ahlu sunnah. Sehingga untuk para da'i lallah, para mu'allimin, para ulama sunnah akan mengajarkan ini semua. Itu disebut dengan ta'sil, menanamkan prinsip-prinsip dasar al-haq untuk diilmui, dipegangi dan diamalkan. Juga ada tahzir, memberi peringatan kepada murid-murid, kepada umat tentang mara bahaya semua bentuk-bentuk kejahatan, kejelekan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ya, untuk doa demikian tariqahnya. Untuk para santri muslimin yang belajar agama, demikian juga tariqahnya. Ilmui al-haq. Ya, kamu ilmui, kamu pegangi, kamu amalkan. Ilmui yang batil untuk kamu tinggalkan dan kamu jauhi ala ilmin. Dengan dasar ilmu dan bayinah yang jelas tentang al-batil tadi. Nah, juga terkait dengan para du'at ilallah, para da'i-da'i ilallah. Dalam dakwahnya itu pasti akan menerapkan prinsip ta'sil dan tahzir. Pasti akan menerapkan prinsip al-jarh wa ta'dil. Begitu. Pasti akan melakukan yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dua-duanya. Terkait dengan masalah ta'amul, berinteraksi. Pasti akan ada al-wala. Loyalitas kepada mukminin, kepada salafiyin, ahlul haq. Pasti ada yang namanya barok. Berlepas diri dari para mujrimin. Dua ini pasti. Terus bergandengan. Dalam semua bab. Dalam talaqqi ilmu. Dalam mengamalkannya. Mengamalkan yang baik. Mendengarkan yang jelek. Terkait dengan mengajarkannya. Mendakwahkannya. Semuanya. Pasti ada dua ini. Dikarenakan dengan dua inilah. Prinsip mendasar. Semua dinul Islam. Yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Hakala. Yang berikutnya terkait dengan ma'rifatul batil. Dipenting untuk diingat baik-baik. Terkait dengan masalah mengenali perkara yang batil, perkara yang menyimpang, fitnah-fitnah, dari ahli fitnah ila akhirnya. Untuk poin yang satu ini, itu harus diambil dari para ulama. Tidak boleh kita menyelam dengan sendirinya di tengah lautan fitnah, lautan syahwat, lautan syubhat, lautan penyimpangan, kesesatan, kebatilan. La, maha kata tariqatul salaf. Bukan demikian tariqatnya kaum salaf. Untuk mengenali yang batil, itu dari para ulama. Ulama bisa dengan cara tadi itu. Mereka bisa memilih. Tapi untuk muslimin, untuk tulabul ilm, cara mengetahui yang batil, itu dari para ulama. Dari rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah para ulama. Ya, membaca bantahan ulamanya. Kita akan tahu, oh ada penyimpangan demikian. Penyimpangannya seperti ini, seperti ini. Bantahannya demikian, demikian. Kata ulama tadi. Oh ada fitnah A. Demikian model fitnahnya, demikian modus fitnahnya, demikian karakternya, demikian makarnya, demikian triknya, demikian solusinya, demikian bantahan-bantahannya dari para ulama tadi. Hakan. Itu tariqahnya mereka. Saya kata dari sini, para klasikum, dan dari ilmu yang diterapkan dari para ulama, dan ilmu yang hai, ilmu yang hidup, namanya ilmu rudud. Ilmu tentang bantahan-bantahan kepada orang yang menyimpang. Pelakunya itu para ulama. Yang membantah itu para ulama. Akan dibahas insya Allah pada pembahasan nasihat yang berikut-berikutnya lagi. Terkait dengan masalah bawabit. Arad al-muhalif. Kaidah. Kaidah dalam membantah orang yang menyelisih. Itu para ulama. Kita sebagai seorang talibul ilmu. Sebagai muslimin. Hanya diizinkan untuk membantah. Untuk membaca. Bantahan-bantahan ulama tadi. Jamkan baik-baik. Termasuk kesalahan yang sangat fatal. Atas nama ingin mengetahui al-batil, penyimpangan dengan terperinci. Supaya tahu mana hak mana yang batil. Atas nama ini, seseorang yang bukan alim, seseorang yang bukan mutamakin fil ilm, yang bukan orang yang mumpuni keilmuannya, menyelam sendiri. Masuk menyelam berenang di tengah-tengah samudra. Gelombang fitnah, syubhat dan syahwat. Ini sangat membahayakan. Anda akan terpelanting dalam fitnah nanti. Anda akan terpelanting dalam penyimpangan-penyimpangan tadi. Anda akan termakan oleh syubhatnya al-batil. Anda akan terjerat oleh makar-makar orang-orang mujrimin. Dikarenakan bukan bagian Anda, bukan ranah Anda masuk ke sana. Dan dikarenakan Anda menyalahi tariqatul salaf dalam ma'rifatul batil. Saya ingatkan, dikarenakan sering terjadi yang seperti ini. Sok gitu loh, sok kepingin tahu, sok kepingin ngerti, sok kepingin mengetahui dua-duanya. Betul, itu memang prinsipnya harus sunnah. Tapi toreko Anda keliru. Sebagaimana Anda mengenali, mengilmui yang hak, mengilmui yang sunnah, mengilmui yang di atas petunjuk dari ahlu sunnah, dari ulama sunnah, maka begitu pula ketika Anda hendak mengenali yang batil, mengenali yang menyimpang, Anda harus ambil itu dari ulama sunnah. Dari para ulama sunnah. Ini yang ingin saya tegaskan dan tekankan di sini. Ya, iltalaki ilmu kita itu dari para ulama. Mengenali al-haq dari para ulama. Mengenali yang batil juga dari bantahan-bantahan rudud ilmiahnya para ulama. Naam. Maka yang diharapkan adalah jadilah makhluk Allah yang paling alim, makhluk Allah yang paling bermanfaat bagi umat manusia, makhluk Allah yang menasihati umat manusia. Jadilah para hudatul muhtadin, pemberi hidayah yang menjelaskan, dan muhtadin yang diberi petunjuk oleh Allah dengan taufik. Jadilah al-alimun, al-amilun, ad-du'atul mukhrisun, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya, dan para da'i yang ikhlas kepada Allah SWT. Jangan sampai menjadi tipe-tipe yang lain, apalagi tipe yang kedua yang kayak al-an'am, na'udzubillah. Jadilah as-sinful awal. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua, sehingga Allah SWT menunjukkan kepada kita mana yang hak untuk kita ilmui, kita amalkan dan dakwahkan, dan semoga Allah menunjukkan kepada kita mana yang batil untuk kita ilmui, kita tinggalkan dan kita jauhi, sehingga selamat dari semua marabahaya yang ada dan menjadi hamba Allah yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi Rabbil Alamin.